Alhamdulillah, pekerjaan memasak hari ini sudah selesai. Sekarang tinggal membereskan pekerjaan rumah. Loh, bukannya ini pensil agam? Wah, gawat. Pensil agam ketinggalan. Nanti siang kan agam ada ujian. Wah, kasihan dia. Bagaimana dia bisa ujian kalau gak ada pensil ini? Aku harus mengantarkannya ke sekolah.